Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saya memuroja untuk abaknya dulu. Pertanyaan mudah yang akan menjawab Abi Ibrahim. Abu Ibrahim, Batu Raja. Pertanyaan mudah insyaallah. Kenapa antum mengibadahi Allah? Apa alasannya? Kenapa Abu Ibrahim antum kok mengibadahi Allah Subhanahu wa taala? Sebutkan apa antum alasannya. Sabar, yang keras suaranya, karena Allah yang berhak diibadahi. Ya. Tanya lagi, kenapa kok Allah berhak diibadahi semata? Alasannya itu kenapa kok Allah berhak diibadahi semata? Sudah saya jelasin panjang lebar kan ya dari taklim sebelum-sebelumnya. Sebutkanlah salah satu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi semata? Coba dibantu sama Pak Soleh. Kenapa Allah yang berhak diibadahi semata? Karena kemarin enggak hadir. Oh. Coba belakangnya Abu Atiya, yang samping Abu Ali ya. Kenapa Allah yang berhak diibadahi semata? Allah gimana? Maha mencipta. Allah Maha Esa di dalam mencipta gitu. Ya. Ada lagi? Memberi rizki. Ya. Ini menyebutkan afrod dari tauhid rububiyah. Coba yang lebih ringkas lagi. Coba Abu Syifa, kenapa Allah yang berhak diibadahi semata? Itu jawaban Abu Ali sudah mendekati. Beliau menyebutkan afrod, person-person dari tauhid rububiyah. Di sana yang lebih simpel lagi tentang tauhid rububiyah itu. Gimana? Taib. Karena Allah Subhanahu wa taala mutafaridun bil khalqi wal mulki wat tadbir, gitu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Maha Tunggal di dalam menciptakan, di dalam kekuasaan dan di dalam kepengaturan alam semesta ini. Itu yang simple bahasanya. Singkat tapi sudah meliputi. Adapun ada kalanya ketika antum baca kitab ada keterangan mengesakan Allah Subhanahu wa taala, apa keterangan tentang tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah, apa meyakini bahwa Allah adalah yang mencipta, yang memberikan rizki, menghidupkan, mematikan dan seterusnya. Itu adalah afrod, person-person dari tauhid rububiyah. Nah, poin-poinnya. Yang lebih simpel adalah ifradullah taala bil khalqi wal mulki wat tadbir. Memberikan rezeki termasuk dari kepengaturan Allah, menghidupkan mematikan termasuk dari kepengaturan Allah. Naam. Ahsantum. Saling melengkapi ya. Dari jawaban Abu Ali kemudian dibantu dilengkapi oleh Abu Syifa. Termasuk di dalam mendatangkan manfaat, menolak bala, Allah Subhanahu wa taala esa dalam itu semua, dan itu masuk dari kepengaturan Allah. Allah mendatangkan manfaat, melindungi dari kemotorotan. Pertanyaan berikutnya, sebutkan kepada saya salah satu aib, naqs, kecacatan, kekurangan yang ada pada sesembahannya orang-orang musyrikin. Pak mukmin, ya, di antara aibnya adalah cacatnya sembahan kaum musyrikin, tidak bisa mendatangkan kemanfaatan dan tidak bisa menolak kemadharatan. Beda dengan sesembahan ahli tauhid. Mereka menyembah Allah, zat yang maha sempurna sifat-sifatnya. Allah esa dalam penciptaan, dalam kepengaturan alam semesta, di dalam kekuasaannya, termasuk mendatangkan manfaat dan menolak bala. Sebutkan kepada saya dalil bahwa orang-orang musyrikin ketika mereka ditimpa dengan kesulitan-kesulitan, keadaan yang sangat-sangat genting seperti sedang berada di atas bahtera, di atas kapal, kemudian kapalnya dihempas oleh angin, topan, gelombang yang begitu besar, sehingga mereka dalam keadaan panik, takut. Dan di saat mereka seperti itu, mereka berdoa hanya kepada Allah semata. Mereka sadar, faham bahwa sesembahan-sembahannya enggak mampu melindungi mereka. Mana dalilnya? Pak Sarjono, sebutkan saya dalilnya. Baca ayatnya. Surat apa dulu? Ayat keberapa? Surat Al-An'am. Ayat yang ke 63 ya? Ya. Al-An'am ayat ke-63. Ya, baca ayatnya. Taib. Kul mayunajjikum min dhulumatil barri wal bahr. Tad'unahu tadarru'an wa khufyah. Lain anjana min hadhihi lanakunanna minasy syakirin. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang musyrikin, siapakah yang mampu menolong kalian dari kesulitan-kesulitan yang menimpa kalian, baik ketika di daratan maupun ketika di lautan? Tad'unahu tadarru'an wa khufyah, yang kalian berdoa panjatkan kepadanya dengan suara yang lembut, dengan ketundukan hati, kesadaran hatinya bahwa tidak ada yang mampu melindungi mereka di saat itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mereka mengatakan, jika engkau selamatkan kami, wahai Allah, dari kesulitan-kesulitan ini, benar-benar kami akan bersyukur, kami akan iktiraf, menyadari bahwa nikmat-nikmat yang kami dapatkan semuanya adalah datang dari sisi engkau. Benar-benar akan kami manfaatkan nikmat itu untuk ketaatan kepadamu. Dan kami jaga nikmat-nikmat tadi dengan tidak menggunakan pada perkara yang bermaksiat kepada engkau. Sadar betul bahwa yang mampu menyelamatkan mereka hanya Allah. Dan sesembahan-sesembahan yang selama ini mereka sembah dari selain Allah enggak mampu melindungi mereka dari kesulitan sedikit pun. Pertanyaan berikutnya, sebutkan kepada saya ayat yang semisal atau setara dengan makna ayat ini. Ubaid, surat apa Ubaid? Surat apa kemarin? Saya sebutkan enggak kemarin malam? Sebutkan. Ya, tinggal ingat apa tidak. Surat apa? Al? Surat apa? Al-Isra. Ya. Ayat keberapa? Ayat keberapa? 67. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza massakum turru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kanal insanu kafura." Dan apabila menimpa kalian ad-dur, kemadharatan, bala abala, musibah, kesulitan-kesulitan, seperti dihempas badai, ombak, ketika sedang mengarungi lautan dengan bahteranya, dalla man tad'una ila iya, hilanglah pada hati-hati mereka keyakinan-keyakinan terhadap sesembahan-sesembahan yang mereka sembah dari selain Allah ketika di daratan. Mereka menyembah Lata, Manat, Uzza, Hubal, dan yang lainnya dari sesembahan-sesembahan yang disembah oleh kaum musyrikin. Ketika di daratan, hati mereka begitu kuat ketergantungannya, begitu kuat penyandarannya kepada sesembahan-sesembahan tadi, bahwa sesembahan-sesembahan itu bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak madarat, sehingga mereka agungkan. Namun begitu mereka mengarungi lautan, dihempas bahteranya oleh angin kencang, ombak yang menggulung-gulung, semua itu hilang dalam hati mereka. Yang ada pada hati-hati mereka adalah ikhlas, ibadah kepada Allah semata. Sadar bahwa Tuhan-Tuhan mereka enggak mampu berbuat apa-apa ternyata. Sadar bahwa yang mampu menyelamatkan mereka saat itu hanya Allah semata. Sehingga mereka berdoa mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah semata. Ini dalam keadaan syiddah, dalam keadaan genting. Kaum musyrikin zaman dahulu mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah semata. Tapi ketika Allah selamatkan mereka sampai ke daratan, mereka berpaling Laki-laki berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, illa man rahimahullah. Di sini dalam ayat ini kemarin saya sebutkan kisah. Siapa yang mendatangkan kisahnya? Kayaknya cocoknya kisah ini yang membawakan Kang Abdul Hamid. Ah, Kang Abdul Hamid, kisahnya gimana ini? Kisahnya siapa? Kisahnya Ikrimah. Lah, Ikrimah itu siapa? Putranya Abu Jahal. Ini diam ya. Dengerin, tuh Kang Abdul Hamid lagi membawakan kisah. Dengerin. Ya, yang keras. Ya, Ikrimah bin Abi Jahal. Dengerin. Terus, ketika terjadi Fathu Mekah, penaklukan Mekah, terus, ya, dia naik bahtera perahu menuju Habasyah. Coba dim dulu. Tadi naik perahu menuju mana? Anak-anak bunyiin, menuju mana? Habasyah. Habasyah itu sekarang negara Ethiopia. Apa? Ethiopia. Nah, di sana termasuk pusatnya Nasoro. Lanjut ceritanya. Ya, ketika sedang berada di atas bahtera, ditimpalah oleh badai dan ombak perahunya. Hei, kalian kok ribut terus? Tadi perahunya, kenapa tadi? Perahunya yang dinaikin oleh Ikrimah itu. Terkena apa? Terkena ombak dan badai, kayak gitu ya. Dengerin, ini kisah penting yang bisa kita ambil pelajaran. Lanjutkan kisahnya. Ya, kurang lebihnya. Jadi sebagian kaum mereka mengatakan bahwa tidak ada yang mampu menyelamatkan kita saat ini kecuali hanya Allah semata. Kepada Ikrimah, merenungkan dalam hatinya bahwa kalau Tuhan-Tuhan yang selama ini kita sembah ketika di daratan, kok enggak mampu melindungi kita, menyelamatkan kita ketika di lautan, maka ketika kita berada di daratan pun sebenarnya sama juga enggak bisa menyelamatkan kita ketika ditimpa kesulitan. Nah, kalau seandainya Tuhan-Tuhan yang selama ini kita sembah bisa memberikan manfaat dan bisa menolak madarat, tentu akan bisa melindungi kita, baik kita ada di daratan maupun ada di lautan. Lah ini ketika kita sedang dihempas oleh badai, apa ombak, oleh badai, Tuhan-Tuhan kita enggak mampu melindungi kita. Ketika kita ada di daratan pun sama juga enggak akan mampu. Disitulah sadar Ikrimah bin Abi Jahal, akhirnya dia menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam dan masuk Islam. Dan hasuna islamuhu radhiyallahu anhu, dan bagus keislamannya, semoga Allah meridhoinya. Nah, di situ menunjukkan barakallahu fikum bahwa sesembahan-sesembahan kaum musyrikin adalah sesembahan-sesembahan yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa menolak madarat. Yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak madarat hanya Allah semata. Maka dari itu, seorang muslim, seorang muslimah ketika mengharapkan mendapatkan kemanfaatan, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersandarlah kepada Allah. Jangan ngaku muslim, ngaku muslimah ingin mendapatkan manfaat, datangnya kepada kuburan, kepada puyang. Bisa apa itu orang yang sudah meninggal? Justru orang yang sudah meninggal dunia itu, mereka yang membutuhkan doa dari kita. Bukan kita yang masih hidup, malah minta-minta sama mereka, kebalik itu. Nah, demikian pula ketika seorang muslim, seorang muslimah ditimpa kesulitan, mohon kepada Allah agar diberikan pertolongan, diberikan kemudahan, jangan malah semakin kuat kesyirikannya, datang ke kuburan, datang ke tempat-tempat keramat. Bukan seperti itu ajaran Islam. Nah, bukan seperti itu ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang diamalkan oleh beliau dan para sahabatnya. Tidaklah terjadi peperangan antara Rasul dengan orang-orang musyrikin Quraisy melainkan permasalahan tauhid uluhiyah ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak kaum Mekah musyrikin untuk mengibadahi Allah semata dan meninggalkan segala macam bentuk peribadatan kepada selain Allah, sedangkan akidah yang ada pada mereka, selain mereka mengibadahi Allah, mereka pun masih mengibadahi sesembahan-sesembahan yang mereka agungkan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu titik permasalahan terjadinya pertempuran, pertumpahan darah, pengorbanan jiwa, raga maupun harta, memperjuangkan tauhid uluhiyah, pengesaan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Jazakumul khairan. Secara umum antum bisa menjawab, berarti faham dari pelajaran yang kita ambil kemarin malam. Nah, sekarang kita memasuki ayat yang setelahnya. Qala al-mu'alif rahimahullah. Fi bayani qalillahi azza wa jal. Qulillahu yunajjikum minha. Wa min kulli karbin thumma antum tusyrikun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allah lah yang akan menyelamatkan kalian darinya, dari kesulitan-kesulitan yang menimpa kalian tatkala kalian berada di lautan, diterpa oleh angin topan, diombang-ambingkan oleh ombak yang besar. Wa min kulli karbin, demikian pula dari segala kesulitan-kesulitan lainnya. Apakah yang menimpa kalian ketika di lautan ataukah ketika di daratan? Dunia ini gak ada yang sempurna, barakallahu fikum. Ada kalanya senang, ada kalanya ditimpa kesulitan. Ada kalanya mendapat nikmat, ada kalanya mendapat ujian. Tapi bagi seorang mukmin, masing-masing tetap ada peluang untuk mendapatkan kebahagiaan. Mendapatkan kenikmatan dia sambut dengan rasa syukur, sehingga nikmat akan Allah tambah. Ketika sedang ditimpa ujian, kesulitan-kesulitan, tetap masih ada peluang untuk meraih kebahagiaan dengan dia bersabar. Bahkan ketika terjatuh dalam perbuatan dosa pun, tetap masih ada peluang untuk mendapatkan kebahagiaan dengan cara iringi segera dengan istighfar. Itulah keadaan kita di dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Tidak terlepas dari tiga keadaan, salah satu dari tiga keadaan tersebut. Ada kalanya dapat nikmat, ada kalanya dapat ujian, ada kalanya terjatuh dalam perbuatan dosa. Ketika sedang ditimpa kesulitan-kesulitan, seorang mukmin, seorang mukminah hanya kepada Allah dia bersandar. Kepada Allah dia menggantungkan harapan agar supaya diberikan jalan keluar yang terbaik darinya dengan dia menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Thumma antum tusyrikun. Namun setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan kalian dari kesulitan-kesulitan tersebut sehingga kalian berhasil mendarat dengan selamat, apa kalian kembali berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karb ay min hadhihi syiddati al-khassah, dari kesulitan ini secara khusus, yaitu ketika mengarungi lautan dengan bahteranya dihempas oleh angin yang kencang dan ombak yang menggulung-gulung. Wa min jami'il kurubil 'amah, dan dari seluruh kesulitan-kesulitan secara umum. Tsumma antum tusyrikun, kemudian kalian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. La tafauna lillahi bima qultum, kalian enggak memenuhi apa yang kalian katakan berupa janji kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah diutarakan oleh mereka pada ayat yang Allah sebutkan pada ayat sebelumnya. La in anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Ini perkataan mereka. Jika engkau selamatkan kami wahai Allah dari kesulitan ini, benar-benar kami akan bersyukur. Tapi mereka enggak penuhi ucapan mereka ini. Mereka justru berpaling, berbuat syirik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tansawna ni'amahu 'alaikum, kalian melupakan nikmat-nikmat Allah atas kalian. Fa ayyu burhanin awdahu min hadza 'ala putlani syirki wa sihhati tauhid. Maka bukti mana lagi yang lebih jelas dari ini yang menunjukkan tentang batilnya kesyirikan dan benarnya tauhid? Ini dalil yang paling jelas bahwa yang mampu mendatangkan manfaat, mampu menolak, melindungi dari kesulitan ternyata hanya Allah semata. Sesembahan-sesembahan mereka ternyata enggak mampu melindungi mereka. Ini bukti paling jelas tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala dan tentang batilnya kesyirikan. Itulah keadaan mereka barakallahu fikum, yang dengan mereka tidak memenuhi apa yang mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menyelamatkan mereka, mereka akan bersyukur. Ini merupakan min jahlil insan wa kufrih. Fa innal insana kafur li ni'am illa man hadallah. Famanna 'alaihi bil 'aqli salim wahtada ila siratil mustaqim. Ini merupakan kebodohan manusia dan kekufurannya. Sesungguhnya manusia kebanyakan mereka kufur terhadap nikmat-nikmat Allah kecuali orang Allah berikan hidayah, sehingga Allah anugerahkan padanya akal yang lurus, yang sehat, dan dia mengambil petunjuk dengan jalan yang lurus. Fa innahu ya'lamu anna alladhi yakshifu shada'ida wa yunajji minal ahwal huwa alladhi yastahiqqu an yufrada wa tukhlasa lahu sa'irul a'mal fi shiddati warraha wal yusri wal 'usr. Maka sesungguhnya dia mengetahui bahwa yang mampu menghilangkan dari kesulitan-kesulitan dan yang menyelamatkan dari kengerian-kengerian keadaan seperti ini Dialah yang berhak untuk diesakan, untuk diikhlaskan baginya seluruh amalan-amalan, baik dalam keadaan syiddah, dalam keadaan kesulitan maupun dalam keadaan lapang, baik dalam keadaan mudah maupun dalam keadaan mudah maupun dalam keadaan sulit. Seluruh ibadah harus diikhlaskan hanya untuk Allah semata, karena hanya Allah yang mampu mendatangkan manfaat dan menolak madarat, mampu melindungi dari kesulitan-kesulitan, yang mampu mengentaskan seseorang, memberikan kemudahan-kemudahan dari kesulitan yang menghimpit pada seseorang. Ini orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Allah anugerahkan padanya akal yang lurus, yang sehat sehingga bisa berpikir seperti ini. Wa amma man khudhil wa wukila ila aqlihi dha'if. Adapun orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diserahkan pada akalnya yang lemah, maka fa innahu lam yalhad waqa syiddah illa maslahatuhu al-hatirah wa injahu fi kulli tilkal hal. Adapun orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidaklah memperhatikan waktu kesulitan-kesulitan kecuali sebatas kemaslahatan yang dia dapatkan saat itu. Dan selamatnya dia dari keadaan-keadaan tersebut. Yakni maksudnya, mereka orang yang dihinakan seperti kaum musyrikin, ketika ditimpa kesulitan, dia cetek sekali pemahamannya. Dia hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semata, hanya di saat itu saja untuk mendapatkan kemaslahatan berupa diselamatkan sampai ke daratan. Nah, sebatas itu, sudah sampai di daratan syirik lagi. Makhdzul orang seperti ini. Tapi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan berpikir lurus, sehat. Kalau tidak ada yang menyelamatkan dia ketika di lautan kecuali Allah, demikian pula ketika berada di daratan, yang hanya mampu menyelamatkan dari kesulitan juga hanya Allah. Sehingga hanya kepada Allah dia ikhlaskan seluruh amalan-amalan, dan dia tinggalkan segala macam bentuk peribadahan-peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga berpikir lurus, menyembah hanya kepada Allah semata, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah semata, dan dihindarkan dan dilindungi kita dari orang-orang Allah hinakan yang dia melakukan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala namun dari sisi lain masih melakukan penyembahan-penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan jalan orang-orang musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.